butuhkanmu dari masalah hidupku bersamanya. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau kan dapatkan seorang yang akan dampingi hidupmu. Biarkan ini menjadi kenangan dua hati yang tak pernah menyatu. Masuk ke dalam.